Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu akan kami beri balasan dengan jahannam, neraka jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar pengajian Darut Tauhid dan Bank Indonesia yang dimuliakan Allah SWT, para ulama yang berhadir yang kami hormati dan kami banggakan, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wajib kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu yang sebentar ini saya dimintakan bicara tentang tauhid, tentang keagungan Allah yang tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Enggak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Ada orang yang dituhankan oleh orang lain sebagai Tuhan. Diangkat jadi Tuhan. Padahal orang itu enggak pernah ngaku Tuhan. Ada orang yang mengangkat dirinya juga sebagai Tuhan. Seperti Fir'aun. Disuruhnya rakyat Mesir sujud semua. Kemudian dia menjerit, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Apakah dia mengaku Tuhan? Apakah dia dituhankan? Tapi jelas dalam akidah Islam, la ilaha illallah. Hanya ada satu Tuhan yang esa, Allah Rabbul Jalal. Satu-satunya Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Selain dari Allah semua disebut makhluk. Walaupun besarnya tidak terukur, saking besarnya seperti arasy. Arasy adalah ciptaan Allah yang paling besar. Ya tetap saja makhluk. Atau yang paling kecil, yang tidak diketahui oleh manusia saking kecilnya, tetap saja makhluk. Apakah dia perkasa seperti para malaikat? Tetap saja makhluk. Atau dia lemah sekali, cari makan untuk dirinya pun dia gak bisa. Tetap saja semuanya itu makhluk. Selain Allah namanya makhluk. Satu-satunya Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, hanya Allah. La ilaha illallah. Allah SWT begitu sayangnya kepada manusia. Wa kana bil mu'minina rahima. Terutama orang beriman, Allah sangat sayang sekali. Rahim. Rahim adalah sifat Allah berasal dari rahmah, kasih sayang. Tapi dari rahmah itu juga ada sifat Allah yang lain yang disebut Rahman. Di mana bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau di terjemahan Indonesia diserupakan. Terjemahan-terjemahan Indonesia diserupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman diartikan pengasih, Ar-Rahim diartikan penyayang. Begitu ya. Mana bedanya Rahman dengan Rahim kalau begitu? Apa bedanya kasih dengan sayang? Dalam bahasa Indonesia kasih dengan sayang sama. Kasihilah aku sayang. Sayangilah aku kasih. Di mana bedanya coba? Ayo. Ini sayangku, ini kasihku. Mana bedanya? Sedangkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim berbeda jauh. Ar-Rahman lebih tepat diartikan pemurah. Sifat Allah yang pemurah. Saking murahnya rahmah, rahmaniyah Allah itu, saking murahnya Allah, orang kafir pun dikasih Allah nikmat. Kafir dibilangnya bukan Allah Tuhan, dibilangnya batu Tuhan, pohon kayu ada Tuhan duduk di situ katanya. Tiap bulan dia kasih Tuhannya itu kambing. Tuhan, aku suka makan kambing, kau pun pasti suka ya katanya, potongkannya kambing itu. Begitu kafirnya dia kepada Allah, dikasih Allah juga rezeki, kasih hidup, kasih istri, kasih anak, kasih rumah, kasih pangkat, jabatan, nikmat. Kenapa Allah beri? Padahal dia kafir, durhaka lagi. Iya, karena Allah kasih sayang pemurah kepadanya. Rahman. Binatang Allah beri, orang kafir Allah beri, orang fasik durhaka Allah beri, orang soleh juga Allah beri. Kenapa? Allah pemurah. Apa yang Allah beri? Dunia. Kenikmatan yang ada di dunia ini. Kenapa Allah beri sama orang kafir sekalian? Karena dunia ini pasti akan dikiamatkan, gak ada harganya. Dunia ini tidak ada harga, dia akan dihancurkan habis, tak ada berbekas. Musnah tanpa bekas. Oleh karena itulah tidak ada harganya. Allah kasih, kamu ambillah kata Allah. Tapi ada satu lagi, Ar-Rahim. Hanya orang beriman yang Allah beri. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah tuh sama orang beriman aja rahim, kasih sayang. Apa itu? Seandainya dia beriman, dosanya sebanyak buih di laut, tambah sebanyak pasir di pantai, tambah sebanyak bintang di langit. Banyak sekali kan? Enggak bisa dihitung tuh. Allah kasihan, satu hari dia masuk surga juga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Satu hari Allah kasihan juga, masuk surga. Padahal dosanya sebanyak pasir di laut, tambah sebanyak bintang di langit, tambah sebanyak apa lagi? Ranting-ranting kayu semua pohon ini. Itu buah saking banyaknya dosanya, uncountable, enggak bisa dihitung. Iyalah, tapi ada iman, iya, masuk surga satu hari nanti. Kenapa? Kasihan Allah. Kalau kafir enggak kasihan Allah. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Saking sakitnya di dalam neraka jahanam itu, orang-orang kafir menjerit, "Ya Tuhan, andai katalah kami jadi tanah. Kan lebih enak, lebih baik daripada masuk neraka jahanam kekal seperti ini." Itu ya laita, ya laitani, ya laita itu kalau dalam bahasa Arab litamanni. Kalau dalam bahasa Inggris conditional sentence. Angan-angan kalau dalam bahasa Indonesia yang tak mungkin terjadi. Kalau bahasa Inggrisnya if I were a president, I would have elected you as a minister. Kalau aku presiden, kuangkat kau jadi menteri. Diangkat apa enggak? Enggak, wong RT aja enggak, apalagi presiden. RT aja enggak menang kalah pemilihan kok. Tapi dia ngomong, seandainya aku presiden, ku angkat kau jadi menteri. Diangkat? Enggak, itu cuma angan-angan aja. Itu ya laitani, itu angan-angan. Oh Tuhan, seandainya lah aku ini jadi tanah, pasti lebih baik daripada masuk neraka jahanam kekal seperti ini. Orang-orang ahli tafsir, para ulama kita mengatakan, kenapa orang kafir di neraka jahanam minta jadi tanah? Karena waktu di padang mahsyar, Karena Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Semua makhluk diadili. Apakah dia hewan, apakah dia manusia, apakah dia jin. Sehingga dalam kitab Riyadus Salihin ada hadis sahih di situ. Seekor kambing menanduk kambing di dunia. Kambing hitam nanduk kambing putih. Kambing putih enggak ada tanduknya, kecil badannya, enggak berani bales. Kambing hitam badannya besar, tanduknya panjang. Tuk, ditanduk, kambing kecil kesakitan, enggak berani bales. Di akhirat Allah kembalikan, dua-duanya Allah jumpakan. Allah jadikan kambing kecil besar dan diberi tanduk panjang. Allah kecilkan kambing hitam, dicabut tanduknya. Kemudian Allah katakan kepada kambing kecil, kambing kecil, tanduk kambing hitam itu sebagaimana dia dulu menyakiti kamu waktu di dunia. Ditanduklah oleh kambing putih, kambing hitam, puh, seri sakitnya. Dua-duanya jadi tanah. Kodok dimakan sama ular. Di akhirat ular makan kodok. Setelah itu dua-duanya jadi tanah. Orang kafir lihat, binatang jadi tanah setelah diadili kejahatannya. Ternyata manusia tidak. Manusia kejahatannya diadili. Kamu dulu nabok dia, ya. Sekarang kamu tabok dia. Saya enggak mau, ya Allah. Saya mau ngambil pahalanya aja. Sebanyak mana? Sebanyak sakitnya tabokan itu. Diambillah pahala kita sama orang yang kita tabok. Rupanya yang kita tabok 2000 orang. Antrilah 2000. Diambil pahala kita sesakit taboan. Karena kita orang beriman. Ambil. Kita nipu orang, diambil pahala kita sebesar penipuannya itu. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Pahala habis, yang nagih masih banyak. Waduh, mau ngambil pahala udah habis. Ini macam mana utangmu? Saya enggak mau. Sekarang saya kurangi dosa saya untuk dia. Dia dulu nabok saya, sekarang sakit taboan itu ambil dosa saya sebesar sakit taboan itu kasihkan sama dia. Mak, udah amal habis, dosa bertambah. Ini kata Nabi, muflis. Orang ini orang yang bangkrut besar. Pahalanya banyak tapi banyak nyakitin orang, akhirnya masuk neraka. Lunas dosanya masuk surga karena ada imannya. Orang kafir enggak. Kalau orang beriman ditimbang amal, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak pahalanya, masuk surga. Kalau banyak dosanya, pahalanya sedikit, masuk neraka. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kafir enggak ada. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam mazumara. Orang kafir digiring masuk neraka serombongan-serombongan, enggak ditimbang-timbang. Untuk apa ditimbang, wong imannya enggak ada. Ibarat main bola 12 pas, yang nembak golnya itu si Ronaldo. Pasti gol, enggak ada kipernya. Ini yang nyampakan malaikat. Nah, waktu masuk neraka itu selama-lama-lama-lamanya menjerit orang kafir, ya laitani kuntu turoba. Aduh, kalau jadi ular kan aman ya. Habis dimakan kodok udah selesai urusan. Kalau jadi kambing kan selesai, habis ditanduk sama musuh-musuh udah selesai jadi tanah. Ini sengsara terus. Kasihan Allah? Enggak. Kasihan? Enggak. Seandainya kata ulama, bola dunia ini diisi dengan jagung. Berapa banyak tuh ya? 40 ribu kilometer nih bola dunia ini diisi jagung. Oh, berapa triliun jagung tuh? Kemudian Allah perintahkan seekor burung. Hei burung, kau ambil jagung ini satu butir, kau bawa terbang 500 tahun. Kembali lagi kau, kembali lagi. Ambil lagi sebutir, bawa lagi terbang 500 tahun. Balik lagi 500 tahun, ambil sebutir 500 tahun. Seandainya Allah katakan sama orang kafir, habis jagung itu, kau kumasukkan ke surga. Tersenyum orang kafir mendengar kalimat itu. Tapi itu pun tidak diberikan Allah kepada orang kafir. Alangkah beruntungnya jadi orang beriman. Tapi hari ini kita sama orang beriman enggak menghargai. Allah aja menghargai orang beriman. La taqumu sa'ah hatta la yabqa 'ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi di dunia ini masih ada satu orang yang menyebut dengan lidahnya Allah, Allah, Allah, Allah. Hadis sahih Muslim, la ilaha illallah. Walaupun dia udah gak tahu sholat, walaupun dia udah gak tahu puasa, udah tak tahu zakat, sudah musnah syariat Islam di bumi, tapi masih ada satu orang yang mengucap Allah, Allah. Orang nanya, ngapain lo? Ya saya memuja Tuhan saya. Siapa Tuhanmu? Allah. Dari mana tahu? Dulu buyut saya sering ngucap-ngucap begitu kalau sore-sore. Orang seperti ini masih hidup. Ini ditulis Imam Nawawi dalam Sharh Muslim. Imam Nawawi, Allah tidak kiamatkan jagat raya, menghormati orang beriman. Tapi begitu hari itu orang itu mati, hari itu juga dunia dikiamatkan oleh Allah SWT. Jijik, jijik Allah lihat alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia. Satu orang beriman di dunia lebih berharga dari seluruh alam jagat raya di sisi Allah SWT. Karena alam jagat raya akan dikiamatkan habis tanpa bekas. Tapi orang beriman akan duduk di surga Allah kekal selama-lama-lamanya. Kita gak ngerti hari ini ukuran kita, ukuran-ukuran televisi. Pengajian gak mau datang, ulama gak mau didengar, yang didengar televisi. Orang beriman dicaci maki tiap hari di situ. Buat apa punya pemimpin orang Islam kalau koruptor? Lebih baik punya pemimpin orang kafir asal jujur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah aja enggak menghina orang Islam, dia menghina orang Islam. Kenapa? Karena otak sudah dicuci oleh televisi, tidak lagi orang hari ini mengaji kepada kitab-kitab ulama. Saudara-saudara, bapak-bapak yang mulia, karena kasih sayangnya Allah kepada manusia, kasih sayangnya Allah kepada orang beriman, sarana prasarana untuk manusia Allah sediakan gratis. Keperluan kita manusia yang paling penting untuk jasmaniah, untuk jasmani, itu udara. Udara. Dan ternyata ketika langit ini mau diciptakan, Allah ciptakan langit ini bentuknya pertama kali bentuk udara. Bukan planet-planet, bintang-bintang, bukan. Sebelum itu terjadi Allah jadikan dulu udara. Tsummastawa ila samaa'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah beristiwa kepada langit. Ketika itu langit bentuknya adalah asap, gas. Gas. Gas ini berputar, putar, putar. Bermiliar tahun, Allah yang tahu berapa lama. Menjadi satu benda yang sangat besar sekali. Besar sekali, tidak bisa dihitung besarnya oleh manusia. Satu benda besar sekali yang berasal dari asap yang menjadi padat. Kemudian benda itu diledakkan Allah dalam satu detik. Gas. Jadilah seluruh bintang gemintang ini, planet-planet ini. Dan itu ditulis di Quran. Surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati kanatarqa. Belumkah orang kafir tahu bahwa sesungguhnya dulu langit dan bumi ini adalah satu? Fafataknahuma fa, maka kemudian kami pecahkan, kami pisahkan keduanya. Yang dulunya padu, kemudian kami pisahkan, kami pecahkan. Allah pakai kata fa. Kata ahli balaghah, fa itu, harfun fa itu artinya kemudian dalam bahasa Indonesia. Tapi kemudian fa itu kemudian dalam waktu yang sangat singkat. Kalau pakai waktu yang lama, orang Arab tidak pakai fa. Kemudian akan dipakai oleh orang Arab kata summa. Kalau summa kemudian juga artinya sama dengan fa kemudian. Tapi fa itu waktunya singkat. Kalau summa waktunya lama. Ya, contoh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. kenapakah kamu mengkafiri Allah padahal kamu sebelumnya dalam keadaan mati, diciptakan Allah dalam keadaan mati. Fa'ahyakum, dalam satu detik kamu dihidupkan Allah. Ketika ditiupkan ruh, langsung hidup. Summa yumitukum, kemudian pakai summa, lama. Lama kamu hidup di dunia, ada 10 tahun, 100 tahun, Nabi Adam 950 tahun, 60 tahun. Lama setelah kamu hidup di dunia, kamu dimatikan. Summa yuhyikum, lama setelah kamu mati, dikubur. Ada 1000 tahun, ada 1000 tahun, mati dikubur sana, kamu dihidupkan. Kemudian summa ilaihi turja'un, kemudian lama di padang mahsyar setelah seluruh miliaran manusia diadili satu persatu, diperlihatkan film kehidupannya dari lahir sampai mati. Iqra kitabak, lihat tuh kejadian yang pernah kau buat dari lahir sampai mati. Ada yang tersembunyi gitu? Enggak ada, ya Allah, semuanya betul. Berapa lama kalau satu orang 60 tahun aja, 5 miliar manusia berapa lama? Lama setelah di padang mahsyar kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika langit mula-mula dari gas kemudian dalam bentuk yang padu, fa fataknahu mafa. Kemudian dalam satu detik diledakkan, duang, pecah. Teori ini diakui oleh orang Yahudi sekarang. Dia menulis satu teori namanya teori The Big Bang. Ledakan dahsyat. Itu bukan teori baru, itu teori kuno. Udah 1400 tahun lebih yang lalu Quran cerita itu. Kita aja yang gak ngerti. Karena kita gak ngaji Quran, kita ngaji Koran. Ditulis orang Barat, kita terpesona. Hebat. Hebat. Hebat apa? Hebat apa? Di Quran ada kok. Mereka mencuri ilmu kita saja, kita yang gak ngerti. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Afala yu'minun, apa orang kafir itu enggak yakin, enggak beriman dengan itu? Yang nomor satu, Allah ciptakan gas. Gas itulah untuk kehidupan manusia yang paling penting. Tidak ada udara, satu jam mati kita. Mungkin 10-15 menit gak ada udara, mati kita. Tapi hebatnya gas yang ada di bumi ini, udara yang ada di bumi ini, tidak semuanya berguna untuk manusia. Yang berguna untuk manusia yang setiap hari kita sedot ini, itu hanya 25% atau 27% dari udara yang ada yang disebut oksigen, O2. Hanya 25%. 75% lagi racun. Karbon dioksida, ya, O tunggal, helium, ya kan? Segala macam itu. Itu kalau kesedot mati manusia itu. Dia ada di udara ini sekarang, bercampur dengan oksigen. Ajaibnya Bapak Ibu, ketika kita menyedot, yang masuk hanya oksigen. Yang 75% lagi enggak masuk. Siapa yang menyaringnya? Ada saringan di situ? Enggak ada. Siapa yang menyaringnya itu? Allah, la ilaha illallah. Dia yang menyaringnya itu. Kok enggak syukur manusia hari ini sama Allah? Udahlah Allah saringkan, gratis lagi. Subhanallah. Kalau bayar sekali sedot cepek aja. Cepek. Ada meterannya di sini. Habis bulan datang malaikat nagih, bayar. Waduh, belum gajian, blokir sementara. Modar rek. Gratis. Sejak lahir sampai mati. Dan jatah kita enggak bisa diambil orang. Kalau udah ditakdirkan 1 miliar kali sedot, pas 1 miliar kali sedot, malaikat datang. Enggak sempat. Nahnu qaddarna bainakumul maut, kami yang sudah menakar di antara kamu maut, matimu itu sudah kami takar. Wa ma nahnu bimasbuqin, untuk urusan itu kami enggak bisa dilawan. Biar ditambah alat, enggak bisa. Enggak bisa. Mau tahu harganya oksigen? Nah, masuk rumah sakit dulu. Teman saya masuk rumah sakit Pondok Indah pakai oksigen. Satu malam 1 juta. Semalam kalau 40 tahun presiden aja bangkrut, apalagi ustaz. Bayangkan, gratis. Semua tunduk dengan Allah. Oksigen yang kita sedot, kita keluarkan CO2, karbon dioksida, diambil sama pohon kayu. Pohon kayu ngambil CO2, mengeluarkan oksigen. Terus beredar gitu. Masya Allah, pohon kayu nyedot racun kita. Racun kita dijadikan oksigen. Oksigen kita sedot dari pohon kayu, kita keluarkan racun. Racun yang kita keluarkan dimakan sama pohon-pohonan. Yang dikeluarkan pohon-pohonan kita makan. Kita tinggal disuruh syukur aja gak mau. Mau bikin pohon kayu gak bisa. Yang bikin pohon kayu Allah, ya kan? Kita tinggal tebang aja. Nanam gak mau. Zolim manusia gak mau nanam pohon. Punya tanah 400 meter dibuat rumah semua. Pohon gak ada. Dia cuma nyedot aja, ngasih gak mau. Coba, ngasih udara gak mau nyedot. Ngasih gak mau. Zolim orang gak mau pohon, potong apa tanam pohon. Rasulullah tanam pohon. Rasulullah menanam pohon. Rasulullah menyuruh menanam pohon. Siapa menanam pohon? Ketika pohon itu berbuah, biar buahnya dimakan monyet, biar dimakan burung, dia dapat pahala sampai dunia kiamat selama buahnya dimakan makhluk-makhluk Allah. Go green itu, konsep go green itu sudah dibuat Rasul 1400 tahun yang lalu. Bahkan kalau sedang pakaian ihram nyabut rumput aja dibayar dam. Betul enggak? Bayar denda. Tengok, mana ada nabi yang mengatakan cabut rumput bayar denda? Ada? Cuman Rasulullah SAW yang ngajarin kita itu go green itu. Sekarang orang Amerika, orang itu go green. This is our new concept. Konsep Rasulullah inti, ambil aja kok inti, aku-akui. Konsep inti. Yang kedua yang paling penting itu air. Apa? Afaraaitumul maa alladzi tashrabun. Tidakkah kau perhatikan air yang kau minum itu? Mana pernah kita perhatiin, minum aja. Padahal disuruh perhatiin itu. Ternyata yang memperhatikannya orang-orang ilmuwan. Saya pernah lihat filmnya. Seorang ilmuwan mengambil air di pohon-pohon kayu. Embun-embun yang lengket di pohon-pohon kayu itu diambil, ditampung di gelas kecil begitu, dibawa ke laboratorium, dilihat di bawah mikroskop yang bisa memperbesar 3 juta kali electronical microscope. Ternyata setetes air itu mengandung jutaan binatang-binatang kecil berenang-renang di setetes air itu, berenang-renang jutaan hewan-hewan kecil hidup pada setetes air yang ada di pohon kayu itu. Kalau segelas ini berapa miliar? Yang kita minum 3 liter. Berapa triliun? Hewan kecil, kalau satu ekor disuruh bayar 1 rupiah. Seluruh presiden di dunia kumpul duit, bangkrut. Apalagi cuma Jokowi presiden belum dilantik. Bangkrut. Betul? Kamu gak perhatiin, kata Allah. Empat aja minum itu. Makanya kita minum terus, suruh baca bismillah. Dan Rasulullah itu sunnahnya bukan sekali lagi. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Kalau bisa 1 gelas 30 kali teguk. Janganlah seperti unta minum sebotol sekali 4. Terakhir dibanting lagi, kias, nunjukkan ototnya yang keker tuh kan, persis monyet. Perhatiin air, kata Allah. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkannya dari langit atau kami yang menurunkannya? Ditantang sama Allah. Itu air hujan yang nurunin kami atau kamu, kata Allah? Oh, orang sekarang sudah bisa bikin hujan. Mana ada orang bisa bikin hujan? Nah, itu kan bahasa bohong itu. Mempercepat hujan turun bisa. Kalau bikin hujan enggak bisa. Saya tanya itu, Bapak bikin hujan? Bagaimana caranya? Kami ambil garam, kami bawa pakai pesawat Hercules, kami semprotkan ke awan-awan yang putih. Loh, yang bikin awan putih siapa? Ya Allah, kalau awannya enggak ada disemprot sampai gundul ora iso. Kalau begitu ente bukan bikin hujan, cuman mempercepat hujan turun aja. Awan putih dikasih garam supaya jadi awan hitam, berat turun jadi hujan. Ah, kalau itu anak SD pun pandai. Ya kan? Oh, payahnya. Kamu enggak sekolah aja bisa naik Hercules suruh nyemprot, trot, cuman nyemprot aja kok. Apa susahnya kalau itu? Bikin hujan tuh kalau bisa. Ternyata hujan itu dari air laut yang asin, betul. Air laut yang asin disirami matahari, naik ke langit menjadi awan putih. Awan putih tidak akan pernah turun jadi hujan selama-lamanya. Tetap aja jadi awan putih. Kemudian Allah tiupkan angin. Angin meniup lagi air laut yang asin itu. Menghempas ke pantai, jeder, jeder, jeder. Berterbanganlah butir-butir halus, gak kelihatan mata. Diterbangkan oleh angin ke langit. Ketemu air asin yang butir-butir halus itu dengan awan putih. Berubahlah awan putih menjadi awan hitam. Garam itu tadi. Barulah dia turun jadi hujan. Ajaibnya Bapak Ibu, walaupun awan putih berasal dari air asin, butir-butir air yang campur dengan awan putih itu juga dari air asin. Ternyata turun air hujan itu rasanya tawar. Lau nasya aja falaula tashkurun. Bagaimana perasaanmu kalau air yang asalnya dari air asin itu turun jadi hujan, hujannya air asin? Maka matilah seluruh pohon-pohonan sedunia kena air asin. Kalau pohon-pohonan mati, berhentilah oksigen. Kalau berhenti oksigen, matilah seluruh manusia. Falaula tashkurun. Kamu kok enggak bersyukur, kata Allah. Dan air ini gratis. Gratis enggak? Bayar? Gratis. Gratis? Gratis. Saya bayar, Pak, satu botol air 2.000. Itu kan karena males. Yang dibayar kan bukan airnya. Jasa PT Air itu. Betul enggak? PT Exqua misalnya. PT Exqua ngambilkan air dari gunung, dibersihkan sama dia, dikalengin, dibotolin, diantar ke rumah kita. Kita tinggal nyedot aja. Bayar, apanya yang bayar? Jasa PT Exqua. Betul enggak? Oh, dia bayar pegawai, beli mesin, bawa mobil segala macam, bayar. Bayar jasanya bukan bayar airnya. Airnya gratis. Enggak percaya? Pergi ke gunung, kenyotlah sebanyak apa sampai mendul perutnya. Gratis. Kalau mau terima bersih datang ke rumah kita dalam bentuk gelas, ya bayar. Bayar apanya? Jasanya bukan air, airnya gratis. Udara gratis, air gratis, subhanallah. Enggak ada air 14 hari manusia normalnya mati. Air nomor 2 setelah udara. Nomor 3 yang paling penting makan. Betul. Enggak ada makanan 14 hari kalau masih ada air, orang masih bisa hidup. Kalau gak ada makanan sebulan pun, kalau masih minum air aja masih hidup. Sebab dalam air ada miliaran binatang-binatang, mikroba-mikroba kecil yang menjadi tenaga kita. Makan. Disindir sama Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang menjadi memberikan mereka makanan sehingga mereka kenyang, hilang laparnya, dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Itu dulu waktu saya sekolah SMP, kami diajari pelajaran geografi dan kependudukan. Saya SMP tahun 76. Di situ ditakut-takuti benar tuh. Family planning, keluarga berencana. Menurut Thomas Robert Malthus, wah itu guru saya bilang, Thomas Robert Malthus, manusia bertambah menurut deret ukur, sedangkan makanan bertambah menurut deret hitung. Jadi manusia deret ukur. Jadi makanan 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8. Sedangkan manusia 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128. Nanti 8 makanan dimakan 128 orang. Kekurangan makanan. Akhirnya manusia makan manusia. Homo, homo, nilupus. Takut saya. Ya Allah, engkau aku nek kawin, anakku si jiwa. Takut. Ternyata setelah saya dewasa, penipu itu Thomas Robert Malthus itu. Aduh, orang Cina 2 miliar makan semua. Reformasi terjadi, krisis moneter 1998. Orang Indonesia melarat semua katanya. Selesai reformasi, saya tanya, Pak, dulu waktu reformasi susah? Susah. Sempat makan rumput? Enggak. Loh, susah kan? Ya susah, tapi masih makan nasi. Lu belum sempat makan rumput aja kok susah. Nabi 3 tahun dengan para sahabat di lembah Bani Hasyim makan rumput. Dibekot sama orang Quraisy. 3 tahun makan rumput. Kotoran-kotoran sahabat bulat-bulat seperti kotoran kambing. Kita hari ini takutnya bukan main. Padahal makan Allah yang memberi. Ternyata sekarang zaman modern tahun 2014 makanan lebih banyak dari tahun 76. Tahun 1976 kami kalau sarapan pagi di Medan itu makannya apa? Ketan. Pakai pisang raja, itu udah hebat lah itu. Itu orang kaya itu. Kalau orang miskinnya tiwul. Tak mana anak kecil mana tahu tiwul, tahu tiwul. Enggak pernah lihat lagi. Ciwul bisa pernah lihat ciwul. Enggak tahu ciwul. Cenil tahu cenil. Gatot tahu gatot. Zaman itu ya itu gatot, tiwul, cenil, ciwul. Cimot. Sekarang tahun 2014 bukan bertambah berkurang makanan, tinggal ambil HP aja, delivery order. Hello, yes. Kentucky Fried Chicken. Okay, okay. Spicy or not? Spicy and not. Going here to cater tak embate. Tambah banyak sekarang kok. Sekarang makanan tambah banyak, enggak kurang-kurang, betul enggak? Alladzi at'amahum min ju', dia yang ngasih makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa saja yang hidup di atas bumi ini pasti rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezekinya habis, malaikat maut datang nyabut nyawanya. Itu pasti itu. Kenapa kita masih hidup? Karena rezeki kita belum habis. Kalau rezeki kita sudah habis, jiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa masih hidup? Rezeki belum habis. Ada orang 3 tahun enggak mati-mati. Koma di rumah sakit. Enggak mati-mati. Makanannya masih ada disediakan Allah. Masuk lewat hidung, disuntik. Lewat hidung dia cuman anaknya udah putus asa. Udah 8 kiai dipanggil. Tolong kiai doakan bapak kami. Kami udah ikhlas, Pak. Udah ikhlas. Udah ikhlas. Suruh doain supaya mati. 8 kiai doain enggak mati tuh. Kenapa? Karena rezekinya belum habis. Tapi hari ini kita takut sekali dengan soal rezeki ini. Gara-gara takut rezeki enggak kebagian, nyolong, korupsi, nipu. Ya, gaji udah 200 juta sebulan masih korupsi. Saya bingung loh, Pak. Kalau ada orang gajinya 30 juta sebulan aja, itu berarti kan satu hari sejuta. Satu hari sejuta itu ngabiskannya kayak mana itu? Wong ngasih sepiring aja 10 ribu dan nek. Sejuta sehari. La ilaha illallah. Direktur Bank Indonesia gajinya 250 juta. ngenteki ne piye ku Pak ku? 250 juta Pak. Aduh, sebulan iku Pak, piye ku ngenteki? Berarti satu hari itu sekitar 7 juta ya. Kalau 250 juta itu sekitar 7 juta ya. 8. 8 juta sehari. Mungkin makan emas itu. Nasinya emas. Aduh, takut banget dia sama Allah. Hei, kita harus letakkan keyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang ditetapkan Allah untuk kita enggak bakal ketukar untuk orang lain. Rezeki yang Allah tetapkan untuk orang lain enggak bakal ketukar untuk kita. Memanglah harta orang bisa kita curi, tapi yang kita curi itu bukan rezeki orang itu, dan belum tentu juga rezeki kita. Kita colong uang orang, kita simpen di bank, nyolong, korup, simpen di bank. Itu semua duit kita, atas nama kita, deposito kita, milik kita, tapi belum tentu rezeki kita. Buktinya belum dimakan duit itu udah stroke. Duit 100 miliar duit semua enggak campur daun. Tapi dia stroke. Daging enggak boleh makan, udang enggak boleh makan, garam enggak boleh makan. Aduh, nasi diabetes enggak boleh makan. Dia cuma makan apa? Bubur di blender pakai rebus bayam, enggak pakai garam. Meler-meler makannya. Alah, memang miliknya semua itu, tapi bukan rezekinya, enggak ketukar. Rezeki enggak ketukar. Pembantu rumah tangganya, wagiem namanya. Gajinya cuma 500 ribu sebulan. Kulkas majikannya itu 4 meter. Dibuka 4-4 pintunya, digeraut sama wagiem pagi-pagi dari atas. Nyap, nyap. Majikannya lihat dari kursi roda gitu. Sial, kata majikannya, kue mangan apa ya? Aku makan ini semua Pak Tuan, dari atas sampai bawah tak makan, aku lapar belum sarapan. Waduh enak kue ya, beginilah ya Tuan, nasib orang miskin, semua boleh dimakan. Daripada Tuan kaya kursi roda. Enggak ketukar rezeki Mas, rezeki kita belum tentu milik kita. Ada orang gak punya mobil kemana-mana naik mobil, supir. Majikannya naik kursi roda. Kursi. Percayalah, yakinlah pada Allah. Insya Allah ya. Apa aja yang mengalir, yang hidup di atas bumi ini, Allah memberikan rezekinya. Di Medan ada satu ular warna hijau. Pemalas sekali ular itu. Kecil, tinggalnya di pohon-pohon. Namanya ular Kintamani. Ular itu tidak mau cari makan, memang males. Tapi kalau kita digigitnya, insya Allah, insya Allah jumpa Allah. Dia gak mau cari makan, dia tidur aja. Bisanya luar biasa racunnya. Tetapi Allah ciptakan makhluk lain mencarikan makan untuk ular itu. Ada burung, kecil burungnya, tiap hari cari ulat untuk ular itu. Ular itu kalau burung itu datang, dia tinggal buka mulut. Masuk ulatnya. Suon. Pergi lagi ular tadi. Burung tadi pergi, ambil lagi. Matur nuwun. Hebatnya ular itu kecil-kecil, banyak dimakannya baru dia kenyang. Padahal kalau ular itu digigitnya dimakannya, satu burung itu aja dimakannya kenyang dia, berhari-hari bisa kenyang. Tapi dia tidak mau makan burung itu. Yang dia makan ulat yang dibawa burung itu. Burung itu mati, anak burung itu bawakan makanan untuk ular itu. Terus begitu, berganti generasi demi generasi, terus begitu. Allah ciptakan. Allah memberi rezeki. Insya Allah ya. Bagaimana supaya rezeki itu mudah didapatkan? Ada cara-caranya. Yang paling mudah begini. Agar kita dipelihara Allah dunia dan akhirat. Ini jalan pintasnya. Waktu sudah mau habis. Jalan pintasnya begini. Kalau kita cantelkan diri kita dengan agama Allah, ada hubungan kita dengan agama Allah, we have relationship with our religion, pasti kita dipelihara Allah SWT. Jadi begitu, singkatnya begini. Segala sesuatu yang punya hubungan dengan agama Allah pasti dipelihara Allah. Segala sesuatu yang gak ada gunanya untuk agama pasti dimusnahkan oleh Allah SWT. Meskipun dijaga, dipelihara, musnah. Oleh karena itu, supaya kita mau langgeng dipelihara Allah, sangkutkan aja kita sama agama. Selagi kita punya sangkutan sama agama, lahir batin kita dipelihara Allah. Mau contoh. Kalau gak ada contoh payah ya. Saya kasih contoh. Kambing. Tahu kambing? Tahu kambing? Kambing itu ada hubungan dengan agama. Tiap tahun orang Islam disuruh korban. Satu keluarga minimal satu kambing. Cukup. Satu keluarga 100 kambing juga boleh. Saya orang kaya mau 100? Boleh. Tapi saya orang kaya mau 10 ekor aja? Boleh. Saya orang kaya, istri saya 4, anak saya 32. Tapi saya mau korban satu kambing aja? Cukup. Yang gak cukup tuh saya satu ayam aja ya? Gak cukup. Karena kakinya cuma 2. Kurang. Kambing, orang korban potong kambing. Orang akekah punya anak potong kambing. Hah? Bayar dam haji potong kambing. Subhanallah. Kawinan aulim walau bisa. Pestalah kau perkawinan dengan memotong seekor kambing minimal. Kambing juga. Kambing ratusan juta ekor disembelih setiap tahun. Belum lagi sati kambing Wak Kadir ya kan. Waduh. Wak Kadir aja ada 6 tuh ya. Wak Kadir 1, Wak Kadir 2, Wak Kadir 3. Tapi kambing gak habis-habis. Kalau satu tahun aja 1,7 miliar orang Islam sedunia yang korban itu kira-kira 500 juta orang aja. 500 juta ekor kambing disembelih setiap tahun. Dari mana nyari kambingnya itu? Kalau enggak Allah pelihara, dari gunung disisir sampai laut campur kucing kurang. 500 juta ekor, kemana nyari 500 juta ekor? Tapi Allah Maha Kuasa memelihara karena ada gunanya untuk agama. Dipelihara, kambing gak habis-habis. Dipotong orang kawinan, orang kenduri, semua orang buat pesta motong kambing, kambing gak habis-habis. Betul. Nah, sekarang macan. Tahu macan? Harimau tahu? Gak ada orang kaya motong harimau. Berhubung saya Jokowi pemilihan presiden menang, maka saya mau syukuran potong 10 ekor macan. Ada? Gak ada. Ada. Tapi macan musnah. Macan musnah. Ditangkar, dipelihara, dilindungi. Waduh, what reservation, dilindungi segala macam. Macan musnah. Kenapa? Karena gak ada hubungan sama agama. Coba kalau macan dipelihara Allah seperti Allah memelihara kambing. Gak ada yang ngaji malam nih. Nggak ada. A'a Kim bingung, telepon dari Arab Saudi. Mana Pak Tengku, ada yang datang? Nggak ada. Kenapa? Wong macan tuh, macan di mana-mana. Nggak ada yang berani keluar rumah, Mas. Betul. Kenapa dimusnahkan itu macan? Nggak ada guna untuk agama. Kenapa kambing dipelihara? Ada manfaat untuk agama. Kita mau dipelihara Allah. Manfaat kan diri kita sama untuk agama. Kita harus jadi orang yang bermanfaat untuk agama. Agama itu memerlukan kita. Kalau kita cuek untuk agama, kita gak mau tahu dengan agama, kita dimusnahkan. Gak ada guna untuk apa hidup nyemak-nyemai dunia, kata orang Medan. Bikin semak dunia saja, dihabisin kita. Paham? Paham? Ini bentar lagi ada korban nih. Korban apa gak? Gak mampu. Orang Indonesia gitu, korban Pak, gak mampu. Saya orang miskin Pak, cuman satpam. Korban itu kan satu sapi 2 juta setengah Pak. Mana mampu Pak saya, gaji saya aja cuman 2 juta setengah. Tapi rokok di Samsu. Sebulan 450 ribu. Kalau sebungkus sehari. Setahun, lebih 5 juta untuk rokok. Korban gak mampu. Rokok Ya rokok wajib pak. Giliran mati masuk minta surga. Korban gak mau ngerokok rajin. Mati jumpa malaikat. Malaikat apa? Minta surga dong. Kata malaikat, gondol. Gak ada manfaat untuk agama gimana? Jangan sampai diri kita, harta kita terpakai untuk selain agama. Rugi. Itu aja. Jangan sampai harta diri kita terpakai untuk selain agama. Rugi. Untuk yang mubah saja kalau banyak-banyak rugi. Apalagi untuk yang makruh, apalagi untuk yang haram. Gunakan untuk yang sunat sama yang wajib saja. Nah, berarti kan agama. Yang mubah boleh? Boleh buat beli topi. Mubah ya bolehlah. Beli satu lah. Topi satu, dua cukup. Masuk beli topi aja sampai 7 keranjang. Untuk apa? Aman kepalanya 7. Kan satu. Mau beli baju beli satu. Oh gak cukup satu, 7. Satu hari satu kan cukup. Ini beli baju sampai 7.000 pasang tuh apa? Baju disimpan dari baju zaman SMP disimpan. Ini baju ibu waktu SMP. Loh kok disimpan sih bu? Kenang-kenangan waktu dicubit bapakmu di bawah pohon jambu. Kapan? 17 Agustus jam 7 sore. Yah masih inget. Tahun 1973. Waduh. Ngapain yang begini-begini? Gunakan untuk agama. Insya Allah ya. Saya sampai jam berapa ya? Saya mau ada tanya jawab supaya ada interaksi ya. Mari silakan tanya yang mau nanya. Protes boleh. Nanya boleh. Nambahi boleh. Silakan. Monggo. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tengku Zulkarnain, yang ingin saya tanyakan terkait rezeki dan doa dalam sholat duha, setelah sholat duha ya. Ya Allah, jika itu haram maka halalkanlah. Boleh tolong dijelaskan mungkin kaitannya juga dengan penjelasan Ustaz Tengku yang tadi terkait rezeki. Terima kasih Ustaz. Ada makanan yang haram. Kalau harusnya haram, halalkan. Jangan sampai mendapatkan makanan yang haram. Kan banyak orang sekarang begini. Halal, halal, halal, halal. Yang haram aja susah dapat, apalagi yang halal. Ini kan menghina Allah ini. Allah mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Tiba-tiba kita diperintah Allah makan yang halal, jangan makan yang haram. Terus kita bilang, yang haram aja payah dapat, apalagi yang halal. Kan menghina Allah itu. Oleh karena itu ya Allah, seandainya haram, jangan sampai yang haram itu masuk ke tempat, ke mulut saya. Harusnya lah yang masuk ke sini hanya yang halal. Jadikan halal, bisa. Bukan yang halal terus dimanipulasi jadi halal. Pakai SIM selebim, ku beri satu permintaan. Wah enggak gitu lah ya. Benda-benda itu bisa saja, kalau kita mau dengan cara haram bisa kita dapat. Bisa kita miliki sesuatu itu dengan cara haram. Kita tipu orang, kita curi, kita macam-macam bisa. Tapi janganlah sampai itu yang kita perlakukan. Kita ambil yang halalnya gitu. Walaupun mungkin lebih repot, lebih susah, lebih berat, lebih memerlukan tenaga dan keringat, pikiran, air mata. Iyalah, kita pilih yang itulah daripada mudah tapi haram. Jadi maksudnya begitu. Ya. Terus yang lain. Ya, monggo. Sebut nama. Berkat. Nama saya Abdul. Ingin saya tanyakan adalah, minta tolong dijelaskan makna asma Allah Al-Azim dan Al-A'la. Minta tolong dijelaskan makna Al-Azim Allah Maha Agung dan Al-A'la Allah Maha Tinggi. Maha Tinggi. Azim Agung, besar. A'la Tinggi. Kira-kira begini ya, tinggi itu kedudukannya. Bukan tinggi duduk di aras, nangkring di langit, bukan. atau tinggi itu 75 ribu kilometer tingginya, bukan, bukan tol. Tinggi itu maksudnya di hati kita itu tak ada yang lebih mulia, tak ada yang lebih hebat, tak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT. Rabbul Jalal, Al-A'la, yang maha tinggi di hati kita. Enggak ada yang lebih kita hormati, enggak ada yang lebih kita patuhi, enggak ada yang lebih kita tunduki selain Allah Al-A'la itu. Kalau azim, azim, agung, besar. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Agung bisa dirasakan agung ya. Tinggi kedudukan di hati kita. Memang payah juga ya. Asmaul Husna yang begini ya. Saya minta waktu lain kali lah kita bahas ya. Setengah jam paling enggak ya. Quraisy Shihab sudah menulis tentang Asmaul Husna itu, tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-A'la, Al-Azim ya. Asy-Syakur, syakur juga bersyukur. Sifat Allah juga itu dan lain-lain itu sudah dibahas, tapi saya enggak mungkin menjelaskan itu. Rasanya azim itu agung, besar, gentar kita dengannya. Kalau a'la, hormat kita, apa namanya itu, tunduk kita dengannya. Kira-kira begitulah. Jangan pernah mengatakan Allah a'la itu Allah bertempat di tempat yang tinggi. Allah ada tanpa tempat. Jadi gini, la ya, kata Imam Syafi'i, la yajuzu 'alallahi at-taghayyur fi zatihi. Tidak pernah, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak masuk akal jika Allah itu bertukar zatnya. Wala walat tabaddalu, wala tabaddalu fi sifatihi, dan tidak mungkin Allah itu berubah sifatnya. Sebelum ada apa-apa Allah sudah ada. Huwal awalu, dia yang awal. Kemudian Allah ciptakan langit, arasy. Kemudian Allah setelah ada arasy duduk di arasy, bertempat tinggal di arasy. Enggak mungkin. Berarti Allah berubah ya. Berubah sifatnya dari enggak bertempat menjadi bertempat. Kalau tabdil, berubah, bukan Allah. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi keagungan itu harus seperti itu. Tidak boleh a'la tinggi, oh Allah tinggi berarti langit. Enggak. Buktinya ketika kita sujud, kata Allah, sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Kalau Tuhan itu di atas, sedekat-dekatnya waktu berdiri dong. Betul enggak? Kalau Allah di atas, yang paling dekat posisinya dengan kita waktu kita berdiri atau waktu kita sujud? Sujud. Wah, berdiri dong kalau Allah di atas. Kalau Allah di bawah baru paling dekat sujud. Nah, tapi Allah mengatakan a'la, Allah maha tinggi. Tapi justru kita paling dekat dengan Allah ketika sujud, bukan ketika berdiri. Kalau begitu tingginya itu bukan menunjukkan tempat, tapi kedudukan di hati kita. Aina Syafi'i, aina ana? Di mana kedudukan Imam Syafi'i? Di mana kedudukan saya? Jauh saya di bawah Imam Syafi'i. Gitu, bukan saya di bawah kolong meja terus Imam Syafi'i di atas loteng. Wah, bukan kedudukan seperti itu. Kedudukannya itu bisa dirasakan ya. Derajat gitu kira-kira. Menunjukkan keagungan. Yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tengku Zulkarnain, ada yang saya ingin tanyakan, bagaimana kiat-kiat untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah dilatih, karena itu perintah Allah. Kalau perintah Allah disuruh istiqomah, berarti bisa dibuat, bisa dicapai dengan usaha. Misalnya tobat, tobat itu kan perintah Allah. Kalau begitu tobat bisa dicapai dengan usaha yang keras. Istiqomah itu perintah Allah, was fastaqim, maka istiqomahlah kamu. Kalau begitu bisa dicapai dengan usaha. Usahanya itu harus pertama minta tolong sama Allah. Kedua latihan bertahun-tahun. jatuh mainkan lagi, jatuh bangun jalan lagi, jatuh bangun lagi jalan lagi, jatuh lagi kepleset, bangun lagi lurus lagi, bengkok lurus lagi, patah bangun bangkit lagi tumbuh lagi terus. Nah, ini nanti ditulis di Quran. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ah, jadi siapa yang mengatakan Tuhan kami Allah, sumastaqomu, kemudian seumur hidupnya istiqomah, akan dibuat itu. Jatuh bangun lagi, kepleset, bangun lagi, belok, lurusin lagi, patah, bangkit lagi, tumbuh lagi. Nanti turun malaikat menjaga dia waktu hidup dan waktu dia mau mati. Malaikat akan berkata ketika dia mau mati. Malaikat-malaikat banyak itu, 6, 10, 12 tergantunglah ketakwaan kita. Sebelum malaikat maut datang, datang dulu malaikat-malaikat memberitahu, jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu, kami penolong kamu di dunia dan akhirat. Allah beri kamu kabar gembira dengan surga. Wah, ini orang yang istiqomah. Bagaimana caranya? Ya, dilatih. Mana ada orang tiba-tiba istiqomah aja? Mana ada? Kita aja sholat dulu bolong-bolong, ya kan? Tidur sholat, lihat bapak nggak ada, sholat ada bapak, sholat nggak ada bapak, nggak ada bapak. Terus dipukul bapak, mulai lurus. Lama-lama, setahun, dua tahun, tiga tahun, sholat karena bapak. Belum istiqomah pun masih boleng-boleng, gak ada bapak. Bapaknya tidur siang, dia gak sholat. Terus lama-lama, 10 tahun, tiba-tiba bapaknya pergi keluar kota. Kawannya datang, hey, yuk main-main. Come on, bosmu kan gak ada. Iya, tapi aku belum sholat zuhur. Ah, kan gak ada bosmu. Ntar lah gak enak. Sholat zuhur, entar 5 menit aja gua sholat zuhur. Jadi udah rupanya setelah 10 tahun. Latihannya itu membuat dia istiqomah juga. Ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu satu sifat yang terus-menerus bisa dia pertahankan. Bisa jahat, bisa baik. Bisa juga istiqomah tapi dalam tempat yang salah. Pernah Abu Bakar As-Sibli, seorang sufi besar, masuk ke satu kota, di alun-alun ada orang mencuri, dipotong tangan kirinya. Dilihat sama si Blio, nyolong, potong tangan habis Jumat potong. Si Blio kemana-mana pergi, balik lagi satu hari dia balik lagi masjid. Yang nyolong kemarin ketangkep lagi. Setelah berapa bulan dipotong tangan kanannya. Entah berapa lama lagi datang situ nyolong lagi. Pakai mulutnya dipotong kakinya, pergelangan kakinya. Untuk berapa lama ketangkep lagi, nyolong lagi, dipotong pergelangan kakinya. Berapa lama nyolong lagi, pakai mulut nyolong. Akhirnya sama raja dipancung. Pancung, cas, hukum mati, digantung kepalanya di depan masjid. Di alun-alun, Sibli masuk. Sibli kan ulama besar, orang paling segan sama dia, raja pun takut. Naik ke alun-alun, dipegang itu, kepala maling itu dicium. Wow, geger satu kota. Raja telah salah menghukum. Orang soleh dihukum mati. Wow, rajanya dimaki-maki. Rajanya ketakutan, datang jumpain Sibli. Tuan, kok saya jadi dimaki-maki rakyat saya? Dia maling, tuan. Maling, dia udah berapa-berapa kali maling. Iya, saya tahu dari mulai dia nyolong pertama saya lihat, sampai dia nyolong dipancung kepalanya juga saya lihat. Jadi kenapa dicium? Kan dia bandit. Justru saya itu heran, takjub, kagum. Ada satu sifatnya yang luar biasa. Apa itu? Hebat, hebat. Apa? Istiqomah. Cuman salah tempat. Itu aja. Kalau sifat istiqomahnya itu dalam agama, waduh, ini udah jadi wali. Istiqomah, apa? Ngapain? Nyolong, udah di... Tangan tetap nyolong. Jadi sifat istiqomah. Tukar kawan itu benar. Kalau kita orang yang gak sholat, kita kawan sama orang-orang yang sholat, kita ketularan. Cobalah satu orang naik mobil, 5 orang naik mobil ya. Yang 4 sholat, yang 1 enggak. Dari Jakarta ke Surabaya. Yang gak sholat itu sampai Surabaya sholat. Kenapa? Karena setiap waktu sholat berhenti, dia suruh jaga sendal. Lu sholat gak? Gak, lu jaga sepatu ya. Ah, lama-lama dia mikir sialan banget gua. Oh, udah gua sholat dah. Daripada jaga sendal, lah sampai Surabaya sholat dia. Nah, itu pentingnya untuk mengubah itu harus ada teman. Begitu juga kalau satu orang yang sholat, empat orang gak sholat, naik satu mobil yang punya mobil itu gak sholat. Cikampek berhenti deh, sholat dulu zuhur. Masih diem tuh yang empat, yaudah sholat. Dia ngerokok-ngerokok yang empat. Asar berhenti lagi ngerokok. Mulai itu, sholat melulu, kapan sampainya. Nah, maghrib berhenti lagi. Ah, lu turun aja dah, lu naik mobil lain aja dah. Lama-lama dia sampai Surabaya gak sholat. Ketularan sama yang empat. Jadi penting tukar kawan itu. Selain usaha sungguh-sungguh, doa sama Allah, tukar teman. Masih ada waktu? Silakan. Masih ada waktu 7 menit. Perempuan boleh, Mas Turo. Assalamualaikum Ustaz, dengan Salam. Ricky. Mau nanya tentang ini Ustaz. Dalam Al-Qur'an kan ada berapa disampaikan bahwa apa, tidak ada seorang menanggung dosa orang lain. Bagaimana dengan penjelasan Ustaz tadi? Misalnya saya agak pengen pencerahan lebih dalam Ustaz. Yang mana? Ketika ada seseorang di padang mahsyar, apa namanya, yang berjahat, yang jahat kepada orang lain, awalnya kan pahalanya diambil gitu kan, sampai nanti akhirnya dosa, karena tidak ada lagi pahalanya gitu kan, dosa orang ini ditimpakan kepada yang zalim tadi gitu kan. Mohon pencerahan. Iya, itu hadis sahih Bukhari Muslim. Memang begitu, kalau kita menzalimi orang, kita harus bayar orang itu di hari kiamat dengan pahala. Duit enggak laku di sana, mau duit gambar siapa? Benyamin. Soekarno Hatta, enggak laku sana duit. Sana bayar cuma dua. Saya ambil pahalamu atau kau ambil dosa saya. Gitu aja. Cuma dua itu kata Rasulullah di sana. Makanya kalau mau menyelesaikan di sini sebelum mati. Kalau di sini menyelesaikannya masih bisa dengan maaf. Enggak usah bayar bisa. Lebaran kita datang ke rumahnya, assalamualaikum Pak. Salam Pak Haji, saya mau minta maaf. Nangis-nangis nih. Loh kok kamu kok nangis sih? Pak Haji, saya minta maaf. Ya udah, kamu tetangga saya kok. Dosa kamu saya ampunkan, saya maafkan. Benar Pak Haji. Iya. Ini Pak Haji ada satu yang ganjel nih. Apa? 3 tahun yang lalu ingat enggak kehilangan kambing? Oh iya, kambing saya hilang. Waduh, itu kambing saya pelihara untuk akekah anak-anak saya. Waduh, gimana ceritanya itu? Itulah Pak, yang nyolong saya. Wah, marahlah tetangganya. Tega kamu ya. Minta ampun Pak saya, Pak. Digepruk aja Pak pakai palu ini Pak kepala saya, Pak. Nah, enggak usah. Terus Bapak mau apa, Pak? Mau dibayar, Pak? Saya cicil, Pak. Saya cicil 7 tahun, Pak. Dia bilang, "Ya, cicil 7 tahun." Cicil. Selesai. Udahlah, enggak usah cicil lah. Saya juga udah lupa. Udahlah, enggak usah. Saya maafin. Selesai. Tapi kalau enggak diselesaikan di dunia, akhirat dua aja. Diambilnya pahala kita sebiaya kambing. Atau dosa dia diserahkan ke kita sebiaya kambing. Ah, adapun ayat ya laisa lil insani illa ma sa'a. Orang lain enggak bakal menanggung dosa orang lain. Bapak kita nyolong, kita enggak masuk neraka gara-gara bapak kita. Bapakmu maling, ya, karena kamu anak maling, kamu masuk neraka juga? Enggak. Maksudnya begitu enggak gitu. Oh, begitu juga kalau bapak kita ulama, kita enggak masuk surga. Bapak kita, bapak gua ulama, tahu gua. Lu tahu enggak? Bapak gua ulama. Cuman gua pemabok. Bapaknya yang makan kok dia yang merasa kenyang. Bapak gua kagak pernah tinggal sholat, lu tahu. Tapi gua enggak pernah sholat. Waduh. Enggak nyambung. Tapi kalau di akhirat hari pengadilan memang bayarannya cuma dua. Itu hadis sahih. Ya muflis namanya. Mahwal muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut punya harta banyak, punya istri, punya anak banyak. Kemudian mati semua, anaknya mati semua, istrinya mati, hartanya habis, dia enggak punya apa-apa lagi. Itulah orang yang bangkrut. Kata Nabi itu bangkrut yang kecil. Bangkrut yang besar, oh, Allah yang tahu, Rasulnya yang tahu. Ah, bangkrut yang besar orang yang datang di hari kiamat membawa amal ibadah setinggi gunung. Tetapi kemudian dia menzalimi banyak orang. Maka orang menagih kepadanya, diambililah pahalanya untuk membayar kezaliman-kezalimannya di dunia dulu. Kemudian habis semua pahalanya, tiba-tiba yang nagih masih banyak. Akhirnya diambillah dosa orang-orang yang nagih, dikurangi untuk dibebankan ke dia. maka akhirnya dia masuk neraka jahanam karena amalnya habis, dosanya bertambah. Itulah orang yang bangkrut besar. Itu hadis. Itu ya, karena kezalimannya bayar dengan itu. Tapi kalau enggak ada hubungan begitu enggak kena. Masih ada waktu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, saya Dede mau tanya. Bagaimana kalau ada seorang hamba yang dia berbuat dosa, terus bertaubat, berbuat dosa lagi, bertaubat, berbuat dosa lagi, bertaubat, apakah itu akan diterima taubatnya oleh Allah? Iya. Ada orang berbuat dosa, tobat, dosa yang sama, tobat, buat lagi, dosa yang sama lagi, tobat, buat lagi dosa yang sama lagi, tobat lagi. Apa diterima Allah? Iya diterima. Terima. Jangan kita yang jengkel. Lu tobat, tobat, tomat. Lu ntar tobat, ntar kumat. Kita marah. Allah enggak. Andai kata kamu membuat dosa yang sama 1000 kali. Kemudian kamu tobat 1000 kali. Tobatmu tetap diterima oleh Allah SWT. Andai kata kamu membuat dosa yang sama 10.000 kali. Kemudian kamu tobat 10.000 kali, tetap diterima oleh Allah. Makanya sifat Allah itu tawab, tawabur rahim. Tawab itu apa? Itu tawab itu sifat Allah yang menerima tobat. Orang yang menerima tobat itu, yang menerima tobat itu namanya bahasa Arabnya tawab. Tawab itu kata ahli tafsir adalah menerima tobat yang berulang-ulang dengan dosa yang sama. Itulah tawab itu. Ya kan, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah menerima tobat dari seorang hambanya yang melakukan dosa berulang-ulang dengan dosa yang sama, dengan tobat yang berulang-ulang juga. Kenapa? Ar-rahim, karena Allah kasihan. Ya memang begitu. Kalau ada orang sekali tobat sampai mati enggak pernah buat lagi, itu orang yang soleh, orang yang takwa. Orang yang takwa itu Uiddat lil muttaqin, surah Ali Imran itu ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wat-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu wa innallaha la ma'al muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa bisa berbuat dosa besar, fahisyah. Orang yang berbuat dosa besar kemudian sadar dia Allah Maha Kuasa Maha Melihat, kemudian dia tobat dengan dosanya itu dan berjanji enggak ngulangi lagi sampai mati, mereka ini mendapatkan keampunan dan dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali tobat selesai. Justru tawab itu, nah itu. Orang yang berdosa ulang tobat, besok buat lagi, tobat lagi, buat lagi, tobat lagi, buat lagi, diterima. Iya, justru tobat itu berpahala. Dia buat dosa berdosa kan? Satu dosa dibayar satu kan? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru'an salihah, berbuat satu pahala dapat 10 pahala. Berbuat satu dosa dibayar satu dosa. Buat satu dosa dibayar satu dosa sama Allah. Tulis satu dosa. Terus malamnya dia nangis-nangis, ya Allah ampun, tobat ya Allah. Dapat pahala 10. Untung apa rugi? Untung. Untung. Dan Quran itu, man jaa'a bil hasanati falahu asyru'an salihah, wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Bikin satu dosa dibayar satu dosa, bikin satu pahala bayar 10. Buat dosa satu, satu dibayar satu dosa. Malamnya tobat dapat pahala 10, untung 9. Besok bikin dosa lagi satu, tobat lagi satu, kan? Untung lagi 9. Mati. Ya, dosanya 2, pahalanya 18. Untung kan? Makanya tidak ada rugi orang tobat. Tapi jangan dimain-mainkan lah. Ini sengaja bikin dosa nih. Tobatnya nanti malam pura-pura. Oh, kalau pura-pura Allah gak memasukkan dia tobat. Dia tobat benar-benar. Bukan pura-pura, memang tobat. Tapi besok kepleset lagi, tobat lagi. Ada yang kayak gitu? Ada zaman Nabi Musa. Satu kisah seorang bandit mati di zaman Nabi Musa. Dibuang ke lubang sampah, gak dikubur. Mampus lu, bandit aja kok. Dibuang ke lubang sampah. Nabi Musa di kampung lain diperintah Allah, ada wali saya mati di kampung sana, datengin, selesaikan mayatnya, kubur baik-baik, disolatkan sama Nabi Musa. Kan bingung orang kampung. Nabi datang menyolatkan orang itu. Selesai itu orang bilang, ya Nabi, kok diurus jenazahnya, ini bandit besar, dia mati kami syukuran, kami buang itu ke lubang sampah situ, karena bandit besar. Nabi Musa selesaikan aja. Selesai itu Nabi Musa di mana keluarganya? Sana, didatangi sama Nabi Musa. Jumpain istrinya. Kamu istri si Anu? Apa kelebihan suamimu? Kok sampai saya disuruh Allah menyelesaikan jenazahnya? Istrinya nangis-nangis. Suami saya itu perampok. Asal lihat barang orang pasti ngerampok. Gatel tangannya. Tapi kalau malam dia tahajud sampai pagi nangis-nangis tobat. Ya Allah, gua gak mau ngerampok lagi. Ya Allah, tobat. Gua sampai pagi, tapi besok pagi lihat orang bawa harta ngerampok lagi. Malam nangis-nangis lagi, seumur hidupnya begitu. Kok nggak bisa tobat ini orang? Rupanya orang ini lahir dari bapak perampok, ibunya perampok juga, buyutnya perampok lagi, tinggal di kampung perampok, dari kecil hobinya ngerampok. Asal lihat barang orang pasti mau ngerampok. Malam dia nangis-nangis tobat. Tangisannya di malam hari itu ditimbang dengan dosanya di siang hari, masih beratan tangisannya. Gitu. Tapi benar-benar kita bisa enggak kira-kira gitu? Buat dosa terus malamnya nangis benar-benar. Enggak bisa kita. Kalau bisa, untung. Nah, itulah tawab itu. Tawab itu menerima tobat yang berulang-ulang dari orang yang sama atas dosa yang itu-itu saja. Masih ada waktu 1 menit lagi. Waduh, dua orang lagi ya saya. Cepat. Sekaligus saja dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat agar tawakal mantap, Ustaz. Agar tawakalnya lebih mantap lagi. Satu lagi. Assalamualaikum, saya Haris. Mau tanya pendapat Bapak tentang ada omongan orang ada apa mengenai aura rumah yang kurang bagus mempengaruhi penghuninya itu Pak. Oh iya. Apa benar seperti itu? Entah karena penunggu atau semacamnya. Bukan. Adakah rumah punya aura ya mempengaruhi si yang punya rumah? Iya, semuanya iya. Kata Nabi Zayinu hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Zayinu buyutakum binuril Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan nur daripada Al-Qur'an. Berarti kalau satu rumah itu rajin baca Qur'an, rumahnya ada nurnya. Yang bisa lihat tentu wali-wali Allah, orang-orang soleh. Wah hebat ya, rumah dia itu kecil, mungil, sederhana, murah. Tapi kok ngelihatnya terang, seneng. Ah itu ada nur, aura itu kata orang Cina, aura. Aura. Aula lo, ili, hoki ya, hokiu, apalah, pokoknya kata Islam ada. Tapi kalau rumah tuh nggak pernah sholat, orangnya tiap malam buat maksiat segala macem, itu dari jauh juga udah kelihatan rumahnya itu, biara tuyul, gelap, gitu. Orang lewat merinding, ya memang ada itu ada. Jadi bagaimana? Termasuk juga tubuh kita. Kalau kita rajin berwudu, rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir, wajah kita bercahaya. Kalau wudhu gak mau, segala macam gak mau, sholat gak mau, ya mbleketek. Gak percaya, coba dudukkan kiai sama maling sebelah-sebelahan. Ketiatan gak yang mana yang maling, yang mana kiai? Oh di kampung saya maling sama kiai sama, oh berarti kiainya maling. Atau malingnya kiai? Nah, mesti adalah, aura itu ada. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi'aimanihim. Itu kan Quran, wajahnya bercahaya, kanan kiri atas bawahnya bercahaya. Kalau orang soleh di satu rumah beramal soleh, kanan kiri atas bawah berarti rumahnya pun bercahaya. Paham? Nah, begitu, wajah kita bercahaya, badan kita bercahaya, baju Nabi. Terima Isra Mi'raj, Nabi pakai jubah nggak? Pakai sendal nggak? Pakai tongkat nggak? Nabi Musa tongkat suruh tinggal. Terima wahyu. Disuruh tinggal tongkat, suruh tinggal sendal. Nabi naik ke langit bawa sendal, bawa tongkat, bawa jubah. Betul. Dapat nur keagungan-keagungan di langit sana. turun ke dunia. Sahabat kalau sakit minta, ya ibu Nabi, istri Nabi ya, ya ibunda, masih ada gak jubah Nabi yang kemarin itu? Masih, saya demam nih sekeluarga, rendem, direndam jubah Nabi, diminum airnya sembuh demamnya. Ada nurnya Nabi itu, ada barokahnya, dibawa ke langit. Jangan jubah saya kalian minum, sakit perut tambah mencret. Jadi ada aura, percaya, mesti. Tapi aura itu dalam Islam adalah yang disebut nur. Ada sakinah, ada nur, ya. Ada saadah, ya, asaadah. Orang yang beriman ketika beramal soleh, dia diberi sakinah. Ya, unzilat ma'al malaika, turun dengan bersama malaikat. Hati kita tenang, lagi baca Quran tenang, lagi zikir tenang, lagi sholat tenang, lagi tahajud tenang, ya kan? Lagi zikir tenang, lagi sholawatan tenang. Selesai beramal diberi saadah. Baca Quran rasa sakinah, tenang. Selesai baca Quran, ada rasa bahagia. Itu namanya saadah. Itu semua aura itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Orang Cina bilang hoki le. Hoki. Jadi hoki itu bukan ini kepala naga. Ini buntutnya. Jadi kalau buat rumah jangan dibuntut. Jakarta Timur itu buntut naga, enggak hoki itu. Enggak ada berkat lah. Saya orang Jakarta Timur. Tinggal Jakarta Timur saya. Kok hoki? Keliling dunia saya 5 benua, enggak pakai biaya gratis. Ayo, apa enggak hoki itu? Gubernur aja keliling dunia bayar. Saya enggak bayar keliling dunia. Tinggalnya mana? Tinggal Jakarta Timur. Di buntut naga. Yang di Jakarta Selatan lahir di Tangerang sampai mati di Tangerang gak pergi-pergi. Apanya yang hoki lahir di kepala naga sial begitu. Nah, jadi jangan diceritakan soal itu yang kayak yang dibilang mereka. Tapi ada di dalam Al-Quran hadis betul. Rumah orang soleh pasti berbeda dengan rumah Yahudi. Ya, dengan orang-orang yang durhaka. Tadi tanyanya itu tawakal itu supaya mantap, ya yakin aja bahwa sesungguhnya rezeki kita itu Allah yang memberi. Ya harus ditanamkan dan dilatih. Ada orang latihannya main ngomong. Kalau saya sedekah satu Allah akan bayar 10, kan gitu ya. Sebuat manja abil hasanati falahu asyrom sirah. Satu kasih Allah bayar 10. Dia setiap sedekah ngomong di hatinya itu. Datang orang minta, Pak minta Pak. Ya Allah ini saya kasih 5.000. Engkau janji pulang 50.000. Bener, gak lama dapat 50.000. Jadi dia asal ngasih ngomong itu. Pak saya belum makan Pak, kamu perlu berapa? 10.000. Ya Allah, begini banyak orang di kota ini, dia datangnya sama saya. Lah dia datang pasti engkau yang nyuruh ya Allah. Lah dia minta 10.000, saya kasih 10.000. Bayar 100.000 ya Allah. Udah bayar 100.000. Lama-lama yakin dia. Allah gak pernah ingkar janji kok. Siapa berbuat satu kebaikan dibayar 10. Bertahun-tahun, berpuluh tahun. Itu latihan itu. Latihan supaya dia yakin. Tapi jangan dengar orang yang dikasih. Kamu minta berapa? 10.000. Ya Allah ini 10.000. Bayar 100.000 ya Allah ya. Ini saya kasih sama kamu. Tapi Allah bayar nanti 100.000. Kalau kata yang punya, yang ngemis kan. Ah mending 10.000-nya sama lu aja, 100.000-nya sama gua. Habis. Terima kasih. Habis waktu saya ada minta ini apa namanya, kita jalankan tabung. Kata Rasul, anfiq yunfiq. Jika engkau bersedekah, Allah akan bersedekah padamu. Kalau Allah memberi, kamu kasih satu, Allah bayar 10. Bisa Allah bayar 700. Bisa Allah bayar, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bayar bisa 7 juta kali, 7 miliar kali. Terserah Allah. Yang penting kita kasih. Nah, ya. Kalau orang Islam biasanya buka dompet dicari yang paling kecil, yang paling kumel. Tapi kalau di sini insya Allah dicari yang paling besar, yang paling mulus. Karena kalau berkorban yang paling bagus, Allah akan bayar yang paling bagus juga. Yakin, hari ini belajar. Belajar yakin. Ya Allah, saya kasih 100.000, bayar 1 juta. Gitu. Buat gitu sekarang, buat ayo. Ini saya kasih 100.000 ya Allah, bayar 1 juta. Tapi jangan ngomong mulutnya, hati aja. Percayalah Pak, sudah banyak yang melakukan itu. Karena Quran bilang itu, siapa memberi satu dibayar 10. Ayo, ayo jalan. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, yang ngasih pakai tali pinggang ijo. Ijo kesukaan Allah. Eh, kesukaan Nabi. Putih kesukaan Allah. Kiainya juga, kiainya. Sini, sini. Kiainya ngasih juga, ya Allah, 10 kali. Saya bahagia sekali, ini kali ketiga mungkin saya kemari ya. Kali ketiga atau kali kedua. Kita doakan semoga seluruh jemaah haji kita yang berangkat mabrur. Diterima oleh Allah, dibayar berlipat-lipat kali ganda. Seluruh usaha mereka dan keringat mereka, air mata mereka, doa mereka dimustajabkan Allah. Dan mendapatlah kita kiranya rahmat Allah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan mabrurnya saudara-saudara kita yang naik haji. Dan ya, marilah kita juga berdoa dan berharap agar kita semua yang hadir juga diberikan Allah taufik dan hidayah berangkat haji. Tiada yang mustahil bagi Allah SWT. Orang miskin bisa naik haji, orang kaya bisa naik haji, orang lemah bisa naik haji, orang kuat bisa naik haji, orang jelek bisa naik haji, orang cantik juga bisa naik haji, anak muda bisa naik haji, orang tua juga bisa naik haji. Naik haji itu karena Allah pilih, bukan karena semata-mata kemauan kita. Ada yang sudah mau, sudah bayar, sudah latihan, sudah pakai, sudah beli baju ihram, sudah masukin baju ke koper, mau berangkat ke asrama haji, melangkah keluar kepleset depan pintu, setruk, gak jadi berangkat. Masuk rumah sakit. Kawan-kawannya pulang haji, dia sembuh pulang lagi ke rumah. Gak ada ruginya, dia tetap dapat haji yang mabrur di sisi Allah SWT. Karena dia berhalangan pergi karena tidak Allah beri taufik. Tapi bayarannya kepada bank yang sudah dia bayar itu tetap dibayar oleh Allah, satu haji mabrur. Niat seorang hamba, jika tak jadi dibuat karena uzur, maka Allah membayar seluruh pahalanya penuh seperti yang diniatkannya. Nah, jadi tidak ada rugi. Baik, kita doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang lemah, hidup di akhir zaman, jauh dari nabi kami. Hidup di tengah kota besar, ya Allah. Banyak maksiat sekitar kami. Hati kami dari kecil kami lihat maksiat. Mata kami, hati kami merasakannya. Bahkan kadang-kadang kami senang dengan maksiat. Ya Allah, Engkau bolak-balikkan hati. Bolak-balikkanlah hati kami, ya Allah, kepada keimanan, kepada-Mu. Bolak-balikkan hati kami, ya Allah, kepada agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami. Hidupkan dalam iman, matikan dalam keadaan beriman. Masukkan ke surga-Mu bersama iman kami dan orang-orang beriman, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu kami. Susah payah ibu kami melahirkan kami, mengandung kami 9 bulan 10 hari. Dilahirkannya kami bertumpah darah, menyambung nyawa. Sudah besar kami, ya Allah, belum membalas jasa ibu kami. Kadang-kadang kami sakiti hati ibu kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, muliakan ibu kami. Ampunkan dosa ibu kami. Ampunkan dosa bapak kami. Masuk kampung, keluar kampung, membesarkan kami. Membanting tulang, memeras keringat dan air matanya untuk kami, ya Allah. Sudah besar, kadang-kadang kata-kata kasar kami lontarkan pada bapak kami dan ibu kami. Ampunkan dosa kami pada bapak kami. Muliakan bapak kami. Ampuni dosa bapak kami, ya Allah. Ya Allah, beri kesempatan kami di ujung umur kami untuk berbakti pada ibu bapak kami. Menyenangkan hati mereka, menyediakan rumah untuk mereka, memberi mereka untuk bisa naik haji, ya Allah. Pergi umrah ke Baitullah. Wa Allah, Engkau jadikan kami suami teladan yang membahagiakan istri kami, yang tidak mengkhianati istri kami. Jadikan istri kami istri yang soleha, yang setia kepada kami dan jujur kepada kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Kumpulkan kami di dunia sebagai hamba-Mu. Masukkan kami ke surga-Mu bersama-sama dengan orang-orang yang soleh lainnya, ya Allah. Ya Allah, Kau hiburlah hati orang-orang miskin. Muliakanlah hati orang-orang miskin yang sabar kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, hiburlah hati orang-orang miskin, sabarkanlah hati orang-orang miskin, lembutkanlah hati orang-orang kaya agar mau membantu orang-orang miskin. Luruskan ulama-ulama kami ya Allah. Luruskan ulama-ulama kami ya Allah. Luruskanlah ulama-ulama kami. Janganlah mereka tergiur dengan godaan dunia yang jahat ya Allah. Jadikanlah mereka contoh teladan bagi kami sampai kami mati ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami agar mereka kasih sayang pada kami, tidak mengkhianati kami dan tidak menzalimi kami. Ya Allah, bantulah orang yang membantu agama. Muliakanlah orang yang memuliakan agama ya Allah. Ya Allah, bantulah orang yang membantu agama. Muliakanlah orang yang memuliakan agama ya Allah. Tinggikanlah derajat orang yang meninggikan derajat agamamu. Ya Allah, Engkau beri hidayah orang yang menghina agama. Engkau beri petunjuk orang yang mencaci agama. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, kabulkan permintaan kami, penuhi hajat kami. Engkau yang Maha tahu perlu dan hajat kami ya Allah. Kami tidak tahu hajat kami ya Allah. Kepadamulah kami berserah diri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.